membaca kitab Sahih Muslim, kitab Furud atau Faraid, kitab Warisan bab yang ketiga, bab yang berbunyi Mirathu Al-Kalalah, babu Mirathi Al-Kalalah, bab warisan yang dikenal dengan Al-Kalalah. Jadi kita sudah memiliki beberapa istilah dalam warisan. Yang pertama adalah beberapa kaidah. Yang pertama, beda akidah, tidak ada waris mewarisi. Ya, kemudian saya maksud beda akidah adalah beda agama Muslim dengan non-Muslim. Kemudian yang kedua tentang asabah, ini istilah juga dalam ilmu waris, yaitu orang atau laki-laki yang tidak memiliki pembahagian khusus dalam ilmu waris, dia mendapatkan sisa. Kemudian yang ketiga adalah ashabul furud, yaitu orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menerima jatah, dan jatahnya telah ditetapkan pula oleh Allah dalam pembagian harta warisan dalam Al-Quran. Kemudian sekarang ada istilahnya kalalah. Ya, kalalah ini juga istilah, di sini telah diterjemahkan pembagian harta warisan kalalah. Kalalah dalam kurung mayit yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Ya, kalalah ini kalau dalam segi bahasanya, ya, ada yang mengatakan atau jumhur ulama mengatakan dia berarti tatarruf, yaitu yang jalur nasabnya itu tidak lurus, tidak lurus, maksudnya tidak dari atas ke bawah, tetapi dia di samping, dia di samping jalur nasab, jalur waris mewarisnya itu dari samping, bukan dari tegak lurus. Yang dimaksud dengan tegak lurus apa yang terjemahkan itu, yaitu yang tidak meninggalkan ayah, ya, tidak meninggalkan ayah terus ke atas atau anak terus ke bawah. Jadi kalalah itu adalah orang yang mewarisi harta warisan, tetapi dia tidak kaitannya dengan nasab yang lurus, tetapi dia ke samping, dia ke samping. Maka dikenal yang dimaksud dengan kalalah ini adalah saudara. Ya, bila mana seorang mayit meninggal, dia tidak punya anak, tidak punya ayah, dia hanya punya saudara, berarti ini pembahagian dalam bentuk kalalah. Ini nanti akan kita isyaratkan di mana Imam Nawawi menjelaskan makna kalalah. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 4076. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, hadatsana Amr bin Muhammad ibn Bukair An-Naqid qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad ibn al-Munkadir sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah. Qala, kata Jabir, maridtu, saya sakit. Ya, saya sakit. Yaitu Jabir. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakrin ya'udani. Datanglah Nabi dan Abu Bakar menjenguk saya, membezuk, mengunjungi orang sakit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tingginya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya beliau. Meninggal sakit salah seorang sahabatnya, beliau menjenguk dan mengunjunginya. Dan bahkan dalam cerita Jabir ini, ya'udani masiyani. Abu Bakar dan Nabi SAW datang menjenguk dengan berjalan kaki. Dalam sebagian riwayat yang akan kita baca nanti, Jabir bin Abdullah ketika itu tinggal di Bani Salimah. Bani Salimah itu perkampungan dekat Masjid Qiblatain sekarang ini. Perkampungan dekat Masjid Qiblatain. Suatu ketika penduduk kampung Bani Salimah ini berkeinginan untuk pindah ke dekat Masjid Nabi. Ya, karena mereka pergi sholat Jumat berjalan kaki jauh, menurut mereka lebih enak tinggal di dekat Masjid Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka ini menunjukkan bahwasanya jarak rumah mereka dengan Masjid Nabi jauh, dan ini yang kita inginkan ketika Nabi datang berkunjung dengan Abu Bakar berjalan kaki. Ya, berjalan kaki, dan ini keutamaan juga. Bukan berarti Nabi ketika itu tidak punya kendaraan, tetapi mengunjungi orang yang sakit yang bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka berjalan kaki lebih utama. Ya. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim yang juga telah kita baca dalam Kitabus Shalat, Nabi SAW mengunjungi salah seorang sahabatnya hampir 20 orang. Mereka berjalan kaki mengunjungi sakit, sedang sakit, dikunjungi oleh Nabi dengan banyak para sahabatnya, dan semuanya tanpa menggunakan sendal. Tanpa menggunakan sendal. Ini bila mana diyakini amannya perjalanan ke sana. Perjalanan ke sana intinya mengunjungi orang sakit dengan berjalan kaki adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah tinggal di Bani Salimah, dan kita tambahkan penjelasan tentang Bani Salimah ini, suatu ketika mereka hendak memutuskan pindah tempat tinggal, merasa lebih mudah untuk ke Masjid Nabi kalau mereka tinggal di dekat Masjid Nabi. Itu yang mereka rencanakan dan mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada mereka, Bani Salimah diyarakum tuktabu atharakum. Diyarakum tuktab atharakum. Tetaplah kalian di kampung kalian, dan perjalanan kalian ke masjid saya ini, langkah-langkah kalian akan tertulis. Ya, maksudnya ditulis pahala langkah demi langkah yang kalian lakukan. Ini tentang Bani Salimah, dan mereka pindah ke dekat Masjid Nabi ini menunjukkan jarak kampung mereka dengan Masjid Nabi jauh. Dan ini kita dapat bayangkan betapa jauhnya perjalanan Nabi dari masjidnya mengunjungi Jabir bin Abdullah di Bani Salimah, dan mereka berjalan kaki. Ya, ini ketawaduan dan tingginya akhlak dan budi pekerti Nabi, dan juga sahabatnya Abu Bakar. Ya, sahabatnya Abu Bakar ini juga menunjukkan manaqib Abu Bakar Siddiq yang selalu bersama dengan Nabi. Makanya Nabi seringkali mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Ya. "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." "Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Ya, kebersamaan beliau dengan dua sahabatnya ini kebersamaan yang sangat-sangat luar biasa. Menunjukkan betapa besar kasih sayang di antara mereka. Nabi SAW sekarang bersama Abu Bakar datang berjalan kaki mengunjungi, menjenguk Jabir bin Abdullah yang sedang sakit. Ya. Masyiani dengan berjalan kaki, fa'ughmiya alayya. Ya, maka saya saat mereka tiba pingsan. Menunjukkan beratnya sakit Jabir bin Abdullah. Penyakitnya berat membuat dia pingsan. Fa'ughmiya alayya. Kata Jabir bercerita ini ceritanya setelah dia sehat, setelah dia sembuh, setelah dia sadar. Fatawadda'a. Ya, fatawadda'a, maka Nabi pun berwudu. Nabi berwudu. Thumma sabba 'alayya min wudu'i. Kemudian dia menuangkan air wudunya, sebagian dari air wudunya kepadaku. Maksudnya menyirami. Ya, menyirami, membasahkan badan Jabir dengan air wudhu atau sebagian air wudhu tadi. Di sini perlu kita ingatkan, Al-Imam An-Nawawi di syarahnya menjelaskan bahwasan ini salah satu dari dalil mengambil berkah dari sisa para orang-orang saleh. Halaman berapa? Hah? 896. Ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran berharga, di antaranya boleh melakukan tabarruk, mengambil berkah dengan sisa-sisa orang-orang saleh, baik makanan, minuman atau lainnya. Ini perlu kita berikan ulasan, ya. Dalam hal yang seperti ini itu para ulama menekankan bahwa kalau seandainya ini bersifat umum, maka tentu sudah dinukilkan oleh para ulama perbuatan tersebut, dicontoh oleh para ulama, termasuk Abu Bakar yang menyaksikannya. Termasuk Abu Bakar yang menyaksikan, dia juga akan menirunya, tidak akan mungkin dia biarkan. Ya, dia akan menirunya, melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan dia tentu yang paling saleh di muka bumi ini setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, tetapi tidak pernah diperbuat hal ini oleh para sahabat kepada beliau, dan juga tidak ada yang memintanya, karena mereka paham bahwasanya itu adalah khusus untuk Nabi SAW, karena Nabi jasadnya berkah semua. Jasad Nabi semuanya berkah, keringatnya bahkan berkah, air ludahnya berkah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bada'il Wahyi, ya, kita mendapatkan bagaimana diceritakan tentang Nabi, para sahabat berebutan air ludah Nabi, ya, karena dia berkah. Keringat Nabi, kata Anas bin Malik, lebih harum daripada minyak kasturi. Makanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, suatu ketika Nabi SAW tidur siang di rumah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, maka melihat keringat keluar dari tangan-tangan Nabi, maka beliau mengambil botol kecil dan mengumpulkan keringat tersebut, memasukkannya ke dalam botol tersebut. Ketika Nabi tersentak bangun, dia mengatakan, apa ini wahai Ummu Sulaim? Ya. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, saya ingin menjadikannya minyak wangi untuk keluarga kami, karena keringat Nabi harum sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memahami demikian, sehingga tidak ada nukilan bahwasanya perbuatan yang sama dilakukan oleh para sahabat yang lain kepada orang-orang yang di bawah kederajat mereka. Jadi ini yang perlu kita ulaskan, karena memang yang paling paham tentang apa yang diperbuat oleh Nabi adalah para sahabat. Kita yang terakhir zaman ini hanya mengikuti bagaimana pemahaman mereka terhadap perbuatan Nabi SAW. Ketika mereka tidak sama sekali mencontoh, berarti mereka paham bahwasanya itu bukan untuk semua, ya, bukan untuk semua. Sekalipun nanti akan ada upaya-upaya untuk melakukan. Makanya banyak orang yang sekarang ini menilap berkah dari bekas-bekas orang saleh, bahkan bekas-bekas orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya, ya, bekas orang saleh yang sudah meninggal dunia, ini tidak dibenarkan dalam agama, karena yang kita yakini kesolehannya setelah Nabi meninggal dunia adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Tetapi tidak ada seorang pun para ulama, para sahabat yang menukilkan mereka memperbuat itu, karena mereka orang yang paling tamak mencontoh Nabi, orang yang paling tamak. Kita ini berapa lah, kita orang yang lemah, yang jelas-jelas sunnah saja kita sangat-sangat tidak bersemangat untuk mencontoh Nabi. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja, yang diwajibkan Nabi SAW, kita sama sekali tidak mengerjakannya. Salat berjamaah, ya, di masjid, ya, para kaum muslimin paling masih berusaha untuk merendah-rendahkan, sehingga mengatakan itu kan sunnah, itu kan sunnah. Dan Nabi SAW mengancam orang yang tidak salat di masjid berjamaah untuk membakar rumahnya, membakar rumahnya. Ya, itu saja sangat lemah semangat kaum muslimin untuk mengikuti dan mengerjakannya, karena Nabi mengancamnya. Sementara diangkat masalah-masalah yang seperti ini, diangkat masalah menyelap berkah ini kan Nabi melakukan demikian, berarti boleh untuk semuanya ya, untuk orang-orang yang kita anggap soleh, kita berupaya untuk menggosok-gosokkan badan kita kepada mereka, atau yang terusnya ya, atau seterusnya, atau tempat-tempat yang dianggap berkah seperti masjid, kemudian kita anggap dinding masjid itu berkah, sampai Ka'bah pun tidak punya kemuliaan apa-apa untuk memberikan keberkahan dindingnya, karena dindingnya berubah-ubah ya, dindingnya berubah-ubah. Makanya yang disunahkan dalam ketika tawaf itu untuk diusap hanya dua sudut saja, sudut Hajar Aswad dengan sudut Rukunul Yamani, dua sudut Syami yang mengarah ke Syam, itu tidak ada sunnah untuk diusap, apalagi di antara sudut-sudut tersebut. Kemudian ada, ini bukan satu dua kali kita menyaksikan kaum muslimin ketika tawaf sempat saja dinding Ka'bah itu sambil berjalan digosokkan tangan, kemudian tentu tangan yang sudah mengusap yang menyentuh kain dinding Ka'bah atau kain yang menutup Ka'bah itu kemudian digosokkan ke dada, digosokkan ke muka. Ini kan buatan orang-orang sekarang. Dinding Ka'bah itu hasil produk sekarang. Tidak ada keberkahan yang harus diambil dengan cara mengusapnya, kecuali ya, kecuali Hajar Aswad. Hajar Aswad yang memang diperintahkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga untuk disentuh, bukan untuk dicium. Rukun Yamani, Rukun Yamani itu disentuh, diusap, bukan untuk dicium. Sementara Hajar Aswad itu sunnah yang pertamanya adalah mencium dengan mulut ya, mencium dengan mulut, kemudian mencium benda yang menyentuhnya. Misalnya kita usap dengan telapak tangan, tangan kita yang sudah bersentuhan dengan Hajar Aswad itu punya kelebihan dan kita menciumnya. Itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika tawaf. Ya, ketika tawaf. Dia bahkan menyentuh Hajar Aswad itu dengan ujung tongkatnya. Ujung tongkatnya itu dicium oleh Nabi SAW. Ujung tongkatnya itu dicium oleh Nabi SAW ketika dia sedang tawaf dalam di atas keledai. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, dan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi bukan sebuah kesalahan, tetapi perlu diulas bahwasanya ini hanya pengkhususan. Ya, bila mana keberkahan dari orang saleh dilakukan dengan cara mencontoh dan meniru mereka berkah. Ya, mencontoh dan meniru mereka, mereka ahli ibadah, tiru mereka, ini berkah. Mereka punya memiliki ilmu yang luas tentang agama, tiru mereka berkah. Tetapi apa yang mereka tinggalkan, rumahnya, pakaiannya, tempat minumnya, atau bahkan kuburannya, itu tidak sama sekali bisa dikiaskan kepada Nabi SAW. Ya, tidak ada yang ditinggalkan oleh Abu Bakar yang diambil berkah oleh para sahabat. Sama sekali tidak. Tidak ada yang mengambil berkah dari rumah Abu Bakar, dari pakaian Abu Bakar. Ini manusia termulia setelah Nabi. Bagaimana dengan yang di bawah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ini yang perlu kita berikan komentar sebelum membaca apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi pada halaman 896 tadi. Baik, Nabi berwudu kemudian menuangkan air wudu tersebut kepada Jabir bin Abdullah, fa'afaqtu. Kata Jabir melalui cerita orang yang di dekatnya, maka saya pun sadar. Ya, dia sadar setelah pingsan dengan disirami air wudu. Ini keberkahan Nabi SAW. Nabi SAW tinggal meludah ke wajah, menghembus dengan air ludah ke wajah, ke mata Ali bin Abi Thalib, sembuh seketika. Ya, sembuh seketika seakan-akan Ali tidak sakit sebelumnya. Tidak ada sedikit pun bekas. Ini hadis sahih menceritakan tentang Nabi SAW bersabda suatu ketika sebelum perang Khaybar, kalau saya tidak salah. Sebelum perang Khaybar, Nabi SAW bertanya tentang Ali, di mana beliau? Maka para sahabat mengatakan dia mengeluhkan sakit di matanya. Memang benar luar biasa sakitnya. Kemudian dipanggil, karena Nabi mengatakan sebelumnya, la u'tiyanna rayah rajulan yuhibbullaha wa rasuluh, yuhibbullaha wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaftahullahu ala yadayhi. Saya akan serahkan bendera perang, maksudnya kepemimpinan perang, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang luar biasa menarik perhatian para sahabat. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua yang mereka idam-idamkan. Bagaimana mereka dicintai oleh Allah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dijamin oleh Nabi SAW prestasi itu. Dan Allah memberikan kepadanya kemenangan. Besok sebelum berangkat, Nabi SAW sudah putuskan untuk perang Khaybar. Maka malam itu para sahabat semua berharap dialah yang menjadi pilihan Nabi sebagai pemegang bendera perang. Ya, makanya besok subuhnya besok mereka berupaya untuk mendongak-dongakkan kepala agar dia ditunjuk oleh Nabi. Nabi melayangkan pandangannya mencari seseorang dan mereka semuanya begini agar bukan tamak menjadi pemimpin tetapi sifat itu yang mereka inginkan. Nabi mengatakan saya akan serahkan bendera perang kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat mereka benar-benar menginginkannya. Lalu Nabi SAW karena tidak melihat siapa yang ia cari, bertanya, di mana Ali? Maka mereka bercerita, Ali sakit matanya, kemudian ini yang kita inginkan dari cerita, dipanggillah Ali, kemudian Nabi SAW sekedar meludah. Ya. Mata Ali, kata para sahabat yang menyaksikan, seketika sembuh. Ini keberkahan Nabi Muhammad SAW, karena beliau suci, sempurna akhlak dan ciptaannya. Jasad jasmani dan rohaninya sempurna. Ya, jiwa dan raganya sempurna. Nabi Muhammad SAW. Dari ukuran badannya, dari ukur bentuk rambutnya, kulitnya. Makanya Anas pernah bercerita, saya tidak menemukan sutra ya, yang paling halus melebihi kehalusan kulit Nabi SAW, kulit telapak tangannya. Tetapi dia bukan berarti lemah gemulai, tetapi dia seorang yang gagah berani, ya, gagah berani dan keberaniannya melampaui semua sahabat. Para sahabat bercerita dan mereka orang yang paling berani, yang paling kuat dan gagah perkasa. Ya. Ali bin Abi Thalib, kegagahan dan keperkasaannya mungkin tidak sulit untuk kita cari tandingan. Di zaman Nabi SAW, apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman Nabi, dia yang berani ketika dia masih remaja untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW, sementara Nabi memberitahukan dan dia tahu bahwasanya mereka menginginkan apa yang orang yang tidur di atas dipan tersebut. Ya. Dan dia yang luar biasa kegagahannya, bagaimana dalam peperangan-peperangan di zaman Nabi SAW kan didahului dengan mubarazah namanya. Ya, yaitu perang tanding satu lawan satu sebelum perang itu pasukan-pasukan kafir yang gagah berani terkenal itu menantang itu. Turun mereka menantang dan mereka semua menciut melihat kegagahannya, tetapi di hadapan Ali mereka tidak berkutik. Ali bin Abi Thalib bercerita bagaimana kegagahannya itu dibandingkan dengan kegagahan Nabi SAW, keberanian Nabi. Katanya di perang Badar, ini Ali yang bercerita, di perang Badar kami para sahabat mencari Nabi dan hendak perang Badar itu mencekam, ya, sangat mencekam, karena pasukan musuh dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin 3-1, 314 orang lebih kurang melawan 1000 orang. 314 orang itu bukan pasukan perang, pasukan yang sekedar untuk mencegat kafilah dagang, sementara yang mereka hadapi 1000 orang itu pasukan perang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kami semua berupaya untuk berada di dekat Nabi agar kami merasakan keberanian Nabi SAW. Karena mereka khawatir, takut. Akhirnya mereka berupaya untuk mendatangkan keberanian dekat dengan orang yang berani. Kita kan seperti itu. Ya, kalau kita merasa takut, kita cari siapa yang berani agar kita bisa bersama mereka. Kalau kita sudah bersama orang yang berani, kita jadi berani. Itu yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Nabi SAW. Ketika Anas bercerita tangannya lebih lembut, lebih halus daripada sutra, bukan berarti dia lemah gemulai dan dada Nabi bidang. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam ketika gempar Madinah, tengah malam gempar Madinah karena terdengar suara berdentuman yang keras. Para sahabat semuanya kocar kacir ngambil senjata dan mereka berkumpul bersama-sama dan sepakat untuk mencari sumber suara. Mereka berjalan ke sumber suara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sumber suara. Dia meminjam unta Talha ketika itu. Unta Talha terkenal oleh para sahabat, unta yang jalannya lamban. Ya, jalannya lamban karena penyakitnya. Tetapi ketika itu luar biasa, secepat mungkin para sahabat semuanya terbangun kaget dan semuanya serentak. Orang yang kaget kan seperti itu, cepat. Sementara Nabi sudah pulang, mereka tidak berangkat, Nabi sudah pulang. Lihat bagaimana kegagahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat membutuhkan untuk bersama-sama, sementara dia sendiri. Setelah mereka berpapasan dengan Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh mereka pulang, pulang kembali. Lanturahu, kalian tidak akan, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang kita harus takutkan. Kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Lihat bagaimana keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita tahu Nabi SAW setelah menuangkan sisa, para ulama berbeda pendapat. Apakah sisa sebagian air wudhu itu air wudhu yang bekas dia berwudhu, atau sisa yang masih ada di dalam tempat air wudhu tersebut? Ya. Yang penting kedua-duanya ada bekas Nabi. Ya. Kedua-duanya bekas dari badan Nabi. Yang ini kan bekas tangannya ketika dia menciduk air. Ya. Ini perbedaan pendapat ulama yang dalil dari sini, ketika dituangkan ke wajah atau ke badan Jabir bin Abdullah, sembuh. Ya, dia sembuh. Qultu, kata Jabir bercerita, ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali falam yarudda alayya syai'an hatta nazalat ayatul miras yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Setelah dia sadar, subhanallah, ini para sahabat benar-benar membuktikan mereka orang yang beriman, orang yang sempurna, yang sudah mencapai tingkat tinggi. Baru sadar, yang dia pikirkan harta yang ditinggalkan dibagikan kepada siapa? Ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali, bagaimana saya memutuskan harta saya? Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau saya meninggal dunia, bagaimana harta saya dibagi-bagikan oleh ahli waris saya? Falam yarudda alayya syai'an, kata Jabir bercerita, Nabi sama sekali tidak memberikan jawaban sedikit pun. Diam. Karena Nabi tidak punya jawaban. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, hatta nazalat, sehingga turunlah ayat al-miras, ayat warisan. Ini An-Nisa 176 yang kemarin. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Nanti akan dijelaskan oleh Allah tentang bagaimana cara pembagian harta warisan. Jadi ini yang perlu kita berikan juga ulasan, salah satu bentuk dari bagaimana turunnya wahyu terkadang didahului oleh sebab. Terkadang sebabnya adalah pertanyaan. Seperti sekarang ini, sebab turunnya ayat miras atau ayat An-Nisa 176 itu sebabnya pertanyaan Jabir. Pertanyaan Jabir bin Abdullah. Jabir bertanya, Nabi tidak bisa menjawab, maka turunlah ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu walad, dan seterusnya. Ya, jadi di situ Allah jelaskan salah satu bentuk ketika orang meninggal, dia tidak punya ayah, tidak punya anak, dan dia punya saudara. Maka saudaranya, walaupun dia tidak keturunan yang lurus dari ayah ke anak terus ke bawah, enggak, dia dari ke samping. Dia juga mendapatkan harta warisan yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala rincikan. Ini bentuk kalalah. Kalalah itu adalah harta warisan yang diwariskan oleh seseorang dan dia tidak punya anak. Dan banyak sekarang yang seperti ini. Dia tidak punya anak dan orang tuanya pun tidak ada. Yang ada hanya apa? Saudaranya. Maka ini dalam istilah ilmu waris namanya kalalah. Itu hadis yang pertama, dan kita baca hadis kedua. Nanti kita lanjutkan. 4077 Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddathani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah qala, ini masih cerita tadi ya, adani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi Bani Salimah. Ini yang saya maksud tadi, yaitu tempatnya sakit tinggalnya Jabir bin Abdullah, tempat tinggalnya Jabir bin Abdullah Bani Salimah. Yang tadi kita ceritakan cukup jauh dari masjid Nabi. Ya. Yamsyani, mereka berjalan kaki. Dan Nabi SAW sering kali berjalan kaki. Dan bahkan setiap minggu dia mesti jalan kaki sejarak masjid sekarang dengan masjid Kuba. Sekitar 5 kiloan. Ya. 5 kilo jaraknya. Dia Nabi SAW setiap minggu datang ke Masjid Quba untuk sholat di sana. Kata Abdullah bin Umar, terkadang beliau menggunakan kendaraan, terkadang berjalan kaki. Terkadang berjalan kaki, kata Abdullah bin Umar, hadis yang Sahih Bukhari. Ya. Ya, kan Nabi SAW datang Masjid Quba untuk sholat, ini menunjukkan keutamaan Masjid Quba, keutamaan sholat di sana. Setiap minggu, kulla sabtin, setiap minggu atau setiap hari Sabtu, ya, Nabi SAW datang ke Masjid Quba untuk sholat, terkadang menggunakan kendaraan, terkadang berjalan kaki. Jauh. Ya, di sini untuk jarak antara kiblaten sama dengan hampir samalah kiblaten Quba, Masjid Nabi kiblaten, Masjid Nabi Masjid Quba. Hampir sama jaraknya. Ya, hampir sama jaraknya dan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki. Kita sekarang sekilo saja sudah keletihan. Ya, keletihan. Apalagi kalau sekarang kendaraan sudah banyak, ya, ke masjid saja untuk berjalan kaki kita sulit, walaupun jarak rumah kita dengan masjid hanya 2 kilo. Saya sampai 1 kilo. Berjalan kaki malas ke masjid, mesti pakai motor. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena memang kita merasa lebih aman dengan hadis Nabi SAW, setiap langkahnya merasa aman, kita tidak perlu menghitung-hitung lagi. Setiap langkah kita akan diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan dan dua keutamaan untuk perlangkahnya. Perlangkahnya diangkat satu derajat, diberi satu kebaikan, diangkat satu derajat dan dihapus satu keburukan. Ini untuk perlangkahnya. Kita merasa lebih nyaman. Kalau yang bisa ditempuh dengan jalan kaki, upayakan dengan jalan kaki. Nabi SAW seringkali berjalan kaki. Ya, seringkali berjalan kaki. Fawajadani la aqil, dia menemukan saya tidak sadar. Fada'a bima'in, maka beliau memanggil air, meminta air. Fatawadda'a thumma rasya alayya min. Kemudian dia rasya itu memercikkan. Ya, rasya di sini apa artinya? Memercikkan. Kalau tadi menuangkan, mungkin menuangnya dengan tangan kemudian digosok-gosok, kan bagaimana dia bisa sadar? Makanya sekarang digunakan untuk menyadarkan orang yang pingsan dengan air, diusapkan ke wajahnya. Fa'afaktu, maka saya pun sembuh, sadar. Fa'qultu kaifa asna fi mali ya Rasulullah, bagaimana saya berbuat tentang harta yang saya tinggalkan. Dia sudah masih sakit, tetapi dia sudah memikirkan bagaimana membagi harta warisannya. Fanazalat yusikumullahu fi auladikum, ini ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa yang kemarin juga telah kita sebutkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ketiga, 478, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri qala haddatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Muhammad bin Al-Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul adani Rasulullah SAW wa ana maridun wa ma'ahu Abu Bakr mashiyaini fawajadani qad ughmiya alayya fatawadda'a Rasulullah SAW thumma sabba علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. Hingga turun ayat warisan. Di hadis yang pertama itu ayatnya An-Nisa 176, di hadis kedua An-Nisa ayat 11, sekarang secara umum turun, maka sehingga turun ayat warisan. Tidak tahu kita apakah sekaligus dua ayat ini berturun ya, atau kisahnya lebih dari satu kali. Kisahnya lebih dari satu kali, karena mungkin lama Jabir bin Abdullah sakit, kemudian Nabi SAW tetap mengunjunginya. Pada kasus pertama turun ayat yang pertama 176, pada kasus kedua turun ayat yang berikutnya yaitu An-Nisa 11. Dan turunnya tentu tidak mesti harus seperti urutannya sekarang ini. Ya, urutannya sekarang memang ayat 11 tentu sebelum, jauh sebelum 176, tetapi turunnya bisa saja lebih dahulu. Karena memang Nabi SAW ketika turun dia mengatakan letakkan di ayat surat ini pada setelah ayat ini. Jadi peletakan ayat-ayat itu Nabi SAW yang menyusunnya. Ya, Nabi SAW yang menyusunnya berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya walaupun turunnya mungkin lebih dahulu ayat yang ke 176, tetapi urutannya itu tentu lebih pertama turun urutannya ayat 11 tadi. Kemudian hadis yang ketiga itu secara umum, maka turunlah ayat warisan. Tidak tahu apakah ayat yang 176 atau ayat yang ke 11. Berikutnya 479. Imam Muslim mengatakan hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Muhammad ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فأقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلان. Jadi di sini hadis yang sekarang ini Jabir berkata, saya ini bagaimana ya Rasulullah, saya tidak punya anak. Ya. Dalam riwayat lain kita tahu bahwasanya dia menikahi janda. Ya, dia menikahi janda dan tidak punya anak dari janda tersebut. Karena di antara tujuannya menikahi janda itu apa? Untuk mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Ya, saudara-saudarinya. Maka ketika dia sakit-sakitan itu, dia sudah memikirkan, saya bagaimana ini? Tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bagaimana harta warisan saya? Maka turunlah ayat ke 176 yang menjelaskan bahwasanya bagaimana pembagian harta warisan kepada saudara. Dua hadis lagi atau tiga hadis lagi saya baca semuanya. 480. Kita buat nomor semuanya. 481 dan terakhir 482. 480, Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr bin Sumail wa Abu Amir al-Aqdi ha wa hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Wahb bin Jarir kulluhum an Syu'bah bi hadzal isnadi fi hadits Wahb bin Jarir fa nazalat ayatul fara'id wa fi hadits An-Nadhr wal-Aqdi fa nazalat ayatul fard wa laysa fi riwayati ahadin minhum qaulu Syu'bah li bin al-Munkadir. Ini hadis yang ke 4080 yang merupakan hadis-hadis sebelumnya, tetapi di sini dinukilkan dengan beberapa sanad. Ya. Ada ungkapannya maka turunlah ayat faraid atau maka turunlah ayat fardu, maksudnya ayat warisan. 4081, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami wa Muhammad bin Muthanna wal lafdhu li bin Muthanna qala haddatsana Yahya bin Sa'id قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدأ بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. Ini hadis Umar bin Khattab tentang ayat kalalah tadi. bahwasanya Umar pernah berkhutbah dan di antara isi khutbahnya dia bercerita tentang Nabi, bercerita tentang Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, saya tidak meninggalkan setelah saya permasalahan yang terpenting bagi saya lebih dari masalah kalalah ini. Ya, masalah kalalah, orang meninggal dan tidak punya anak, tidak punya ayah, dia punya saudara. Ini yang saya pentingkan, karena mungkin banyak juga terjadi di zaman beliau. Maka dia mengatakan ini permasalahan yang penting, dan dahulu di zaman Nabi, saya seringkali menanyakannya kepada Nabi. Berulang-ulang. Sampai-sampai Nabi SAW memarahi saya, dan bahkan pernah dia menunjukkan telunjuknya, menekankan, menancapkan telunjuknya ke dada saya. Biasanya orang marah seperti itu. Ya, orang marah seperti itu, menusukkan telunjuknya ke dada saya, kata Umar, karena dia memarahi saya seringkali menanyakan itu. Karena dia sangat perhatian dengan permasalahan ini, maka Nabi mengatakan, cukuplah bagi kamu ayat di akhir surat An-Nisa. Itu tadi, yastabtunaka. Ayat itu dikenal dengan ayatus saifi. As-saifi di sini maksudnya adalah musim panas. Ya. As-saif itu musim panas. Kata para ulama termasuk Imam Nawawi, dinamakan ayat itu dengan ayat musim panas karena turunnya di musim panas. Turunnya di musim panas. Nah, sementara ayatnya itu, yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi langsung dijawab oleh Allah tentang masalah kalalah. Dan di situ Allah bagikan harta warisan untuk saudara-saudara yang dimiliki oleh mayit. Berapa yang perempuan mendapatkan, berapa yang laki-laki mendapatkan. Ya, coba dilihat ayat tersebut. Dan hadis terakhir di bawah bab ini, hadis 80-82. Ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Ismail ibn Ulayyah, an Sa'id ibn Abi Arubah, ha wa haddatsana Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Rafi an Shababah ibn Sawwar an Syu'bah kilahuma an Qatada bi hadzal isnad nahwa. Ini sanadnya saja yang baru, sementara hadisnya hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sekali lagi silakan dibaca ayat kalala di akhir surat An-Nisa ayat 176. Karena surat An-Nisa itu 176 ayat. Surat Ali Imran 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Itu satu rakaat dibaca oleh Nabi. Semuanya. 286 tambah 200 tambah 176. 662 ayat. Dalam satu rakaat. Ya. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.